Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jal atas segala nikmat kurnia kepada kita. Walaupun terdapat banyak kekurangan daripada diri kita, semoga Allah Subhanahu wa Taala berikan kita taufik dan hidayahnya untuk terus menerus bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Taala, agar Allah menambahkan lagi nikmat-nikmatnya kepada kita. InsyaAllah wa amin. Dan alhamdulillah, dalam usaha kita menanamkan kesungguhan untuk menimba ilmu dan mendalamkan kefahaman kita di dalam agama Allah Subhanahu wa Taala, bagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan untuknya kebaikan, niscaya Allah akan berikan dia kefahaman di dalam agama. Maka kita akan teruskan bacaan kitab Sahih Muslim, di mana kita telah sampai ke Kitabul Haid dan kita telah baca beberapa riwayat di dalam bab hukum sanggul ataupun ikatan rambut wanita yang mandi junub ataupun wanita yang mandi. Setelah kita bahaskan di situ, terdapat hadis daripada Aisyah ataupun Ummu Salamah radhiyallahu anha yang bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau adalah wanita yang mengikat rambutnya, apakah dia perlu menanggalkannya untuk mandi janabah? Maka Nabi SAW jawab, tidak perlu, cukup bagimu untuk menuangkan atas kepalamu 3 kali tuangan air, kemudian kau ratakan air di atas badanmu, maka dengannya demikian telah suci. Jadi demikianlah ringkasnya atau mudahnya mandi junub yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan inilah cara mandi yang cukup, yang sah. Bahkan menuang air 3 kali ke atas badan, atas kepala itu pun tidak wajib juga, bagaimana disepakati oleh para ulama. Jadi hadis-hadis yang kita baca bahawa Rasulullah SAW mengangkat wuduk, menyuci kemaluannya dahulu, kemudian menggosokkannya, kemudian dia berkumur-kumur, masukkan air dalam hidung, ini berwuduk seperti wuduknya untuk solat, kemudian dia basuh kepalanya, masukkan jarinya ke dalam rambutnya, kemudian Nabi SAW tuang atas badannya 3 kali air banyak 3 kali. Ini semuanya adalah sifat mandi yang sempurna. Jadi siapa yang melakukannya, maka dia akan mendapat pahala, yang ini mengikut sunnah Rasulullah SAW. Tetapi ini tidak diwajibkan. Yang wajib adalah sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa in kuntum junuban fattahharu." Bila kamu junub, maka hendaklah kamu mandi. Jadi di situ disebutkan mandi secara mutlak. Cuma yang penting di sini, ulama membahaskan tentang mandi. Apa makna mandi? Jadi mereka semua bersepakat bahawa mandi artinya adalah mengenakan air kepada seluruh anggota badan. Seluruh anggota badan. Yang maksud di sini ataupun anggota badan yang dimaksudkan di sini adalah anggota badan bahagian luar, bahagian luaran. Adapun rongga-rongga dalaman, itu tidak wajib kita cuci. Jadi sebab tu hidung, dalam mata ataupun dalam telinga, yakni lubang telinga, ini semua tidak perlu kita kenakan air. Baik, tetapi lapikan-lapikan dan sebagainya, pusat itu semua macam dikira apa? Keluar-luar. Baik, apa juga yang kita katakan kalau berlemak dan sebagainya berlapis-lapis, itu semua kena buka dan apa? Dan kena-kenakan air. Sebab apa? Ia kategori sebagai bahagian luar. Jadi begitu juga dengan jari jemari, dalam semua-semua kita mesti kenakan air. Itulah yang dimaksudkan mandi daripada sudut bahasa. Dan itulah yang mereka faham daripada makna syariat, daripada mana syarak. Cuma yang membezakannya antara mandi biasa, mandi bersih, tiap-tiap pagi mandi tu, ataupun bila panas kita mandi sejukkan badan, ataupun bila kotor badan berpeluh kita mandi, dengan mandi junub, apa dia yang membezakannya? Satu je, niat aja. Dan niat tu di mana? Kita baca sengaja aku mandi junub kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala. Adakah itu di mana kan niat? Tidak, itu lafaz niat. Yang diwajibkan adalah niat dalam hati. kita lakukan ini kerana Allah SWT suruh kita buat demikian. Jadi jika kita ada niat ya mandi junub, maka itu adalah mandi junub. Kita membezakannya dengan mandi-mandi lain. Begitu juga kalau mandi solat Jumaat, maka kita niatkan dia mandi Jumaat. Kalau itu adalah mandi ihram, sunat ihram, maka itu juga adalah mandi ihram, dia bukan mandi junub. Okay. Cuma pembahasan adalah apabila bercantumnya dua sebab untuk mandi. Contohnya kita junub hari Jumaat dan kita juga nak mandi Jumaat. Kita junub pada hari Jumaat dan kita juga disuruh mandi Jumaat. Jadi berapa kali mandi kita perlukan? Asalnya perlu berapa mandi? Dua, sebab ada dua perintah. Satu untuk mandi junub, satulah mandi Jumaat. Jadi perlu tak kita mandi dua kali? Jika sebagian ulama mengatakan perlu mandi dua kali, balik kepada asal. Kemudian mereka mengatakan bahawa kedua mandi ini mempunyai sebab yang berbeza-beza. Mandi junub sebab dia junub, yang tidak terdapat kepada mandi Jumaat sebab ini adalah untuk pergi solat Jumaat. Tapi ulama lain mengatakan kita boleh mandi satu kali dan kita gabungkan niat mandi junub dengan mandi Jumaat. Walaupun sebabnya berbeza-beza, walaupun sebabnya berbeza-beza, kerana tujuannya sama, kata mereka. Macam mana boleh sama? Sebab mereka kata kalau mandi junub memang tidak ada sebab kecuali dia junub, walaupun bukan pasal kotor, bukan pasal apa. Baik, tapi kalau kita dah mandi junub, bersih tak badan? Bersih lah. Ha, bersih daripada kekotoran, mesti bersih. Dan mandi Jumaat kenapa disyariatkan? Adakah dia tidak ada makna? Adakah dia seperti junub bukan untuk membersihkan badan? Kita tahu mandi junub ni, walaupun awak baru mandi, lepas tu junub, kita kena mandi lagi kan? Maknanya badan dah bersih. Jadi mandi tu tak menghilangkan apa-apa kekotoran. Betul tidak ni? Tapi kalau mandi Jumaat, dalam walaupun dia ibadat, tapi ia juga adalah ada mempunyai maksud. Bagaimana terdapat dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa orang ramai datang hari Jumaat dan mereka lalu dekat kebun-kebun. Ini orang yang tinggal jauh dekat kawasan Awali sana. Jadi dah sampai ke masjid dah berpeluh-peluh. Maka Nabi SAW melihat yang demikian, Nabi SAW suruh mereka mandi. Itu sebagaimana di dalam lafaz hadis Aisyah radhiyallahu anha. Maka oleh kerana itu mereka, yakni para ulama, memandang bahawa mandi Jumaat itu bersebab, yakni ada illahnya, iaitu untuk bersih. Dan dalam waktu sama dia adalah satu ibadat. Jadi kita tak boleh katakan cukup kita lap-lap saja badan supaya bersih, supaya tidak bau. Kita katakan mesti juga mandi. Tapi mandi itu juga untuk membersihkan kekotoran. Baik, kalau awak mandi dengan niat junub dan awak niatkan untuk Jumaat, capai tak maksud Jumaat? Jawabnya capai, pasal dah bersih. Sebab tu kata ulama boleh kita gabungkan mandi junub dengan mandi Jumaat. Ini menurut pendapat yang rajih. Di sana terdapat pembahasan panjang tentang masalah menggabungkan niat. Bila kita boleh gabungkan niat, bila kita tak boleh gabungkan niat. Bahan ada 3-4 apa ni pertemuan pun mungkin tak selesai. Jadi di sana ada jenis-jenis ibadat, iaitu ibadat yang wajib dengan ibadat yang sunat, boleh tak kita gabungkan? Sebenarnya kalau wajib dengan wajib, boleh tak gabungkan? Kalau wajib dengan sunat, macam mana? Boleh gabungkan ke tidak? Jadi di sini banyak apa ni pembahasan ulama. Jadi kesimpulannya dia kena lihat apa tu dalil-dalil. Apa pun juga kita tak boleh cakap pakai kaedah innamal a'malu bin niyat. Kita juga kena lihat apa satu-satunya pensyariatan ibadat tersebut. Jadi kalau kita masuk masjid, baru masuk masjid, kita dituntut untuk solat tahiyatul masjid. Tapi kalau dah qomat ataupun imam apa ni sedang solat, perlu tak kita solat tahiyatul masjid dulu 2 rakaat lepas tu baru kita masuk? Tidak juga. Jadi kita masuk, kita solat bersama imam, masuk tak solat tahiyatul masjid? Masuk, kita niat je dah dapat. Takkan kata ulama yang ini kalau tak niat pun dapat juga, dia gugur. Sebab apa? Sebab maksud tahiyatul masjid adalah menghormati masjid. Jangan mulakan apa-apa bila masuk masjid apa ni, sebelum kita solat tahajud. Itu saja. Dan dia gugur bila kita masuk Masjidil Haram sebab kita disibukkan dengan apa? Dengan tawaf. Tapi kalau kita tak tawaf, kita tetap juga kena solat tahajud masjid 2 rakaat. Tapi kalau solat subuh 2 rakaat, solat qabliyah, boleh tak gabung dengan solat wajib subuh? Baguslah kalau macam itu. Tak boleh pula. Sebab apa? Sebab maksud qabliyah lain dengan maksud wajib apa ni, solat subuh. Qabliyah maknanya dia kena sebelum solat subuh. Dia tak boleh digabungkan. Tapi kalau sebahagian ibadat boleh, seperti solat duha, masih boleh lagi. Kalau kita nak gabungkan dengan solat, solat lain contoh. Solat malam masih boleh gabungkan dengan mungkin dengan solat lain. Jadi di sini kena lihat apa dia suruh maksud. Begitu juga dengan puasa. Puasa 6 boleh tak gabungkan dengan puasa qada contohnya. Ha, ini kan masalah-masalah seperti itu. Baik, tak mau kita panjang-panjang, ni tak habis kita punya ulang kaji. Ulang kaji kita pun dah macam macam kaji juga eh, macam kajian. Ha. Balik kepada hadis bab, kita dah selesai ya. Kita pergi kepada bab. Kemudian lepas itu kita telah membaca bab disunatkan menggunakan kain wangian, kain yang ada minyak wangi misk ketika mandi haid. Kalau kita katakan itu antara dalil bahawa mandi untuk haid tak sama dengan mandi junub. Mandi haid lebih apa ni, lebih berat hukumnya. Dia suatu kata ulama, hendaklah kita ataupun wanita haid itu menanggalkan sanggulnya. Itu untuk pendapat yang lebih kuat. Baik, kemudian bab yang berikutnya adalah bab al-mustahabah wa ghasluha wa salatuha. Bab menerangkan tentang wanita yang ada istihabah dan bagaimana mandinya, wa ghasluha dan solatnya. Itulah kita katakan berkali-kali bahawa tajuk ini diberikan oleh siapa? Oleh Imam Nawawi atau Imam Muslim? Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Imam Nawawi ini pencerah kitab Imam Muslim. Jadi Imam Muslim tak letakkan tajuk-tajuk ni, tetapi beliau susun kitab dia mengikut tajuk. Kita dari tadi tengok semuanya, bila kita beriman semua hadis-hadis tentang iman. Bila kita bertaharah semua hadis tentang taharah kan disusun cantik kan? Wuduk dan sebagainya sampai kepada bab haid. Jadi disusunkan semua, dia tak letak tajuk. Kemudian kalau orang tanya kenapa Imam Muslim tak letak tajuk, entah agak dia malas nak tahu tajuk. Kalau nak jawab gitulah. Tidak dipastikan kenapa dia tidak meletak tajuk. Maka sebagian kata ulama kata Imam Nawawi rahimahullah taala dia tidak letak tajuk kemungkinan dia tidak mahu memanjangkan kitabnya. Sebab kalau kita nak tahu sebab Imam Muslim rahimahullah taala tulis kitab ni, siapa tahu kenapa Imam Muslim tulis kitab Sahih Muslim? Kenapa? Pasal dia dah retire, dia tulis kitab lah. Ada peminta, ada orang tulis pada Imam Nawawi rahimahullah taala, Imam Muslim rahimahullah taala, dan minta Imam Nawawi, Imam Muslim tuliskan satu kitab hadis. Hadisnya apa? Hadis-hadis dan sahih yang diguna pakai oleh ulama dengan sanadnya. So, kalau kita lihat mukadimah kitab, dan jangan banyak-banyak, jangan berulang-ulang, maksudnya jangan berulang-ulang hadis. Jadi kira macam ringkasan kita, itu dia punya permintaan ringkasan tu. Jadi Imam Muslim rahmat Allah setuju, dia kata apa, ini adalah satu permintaan yang bagus. Kalau kita lihat akibatnya, maknanya natijah dia nanti banyak faedahnya, kurang-kurangnya pun untuk aku dahulu, dia kata, sebelum untuk orang lain. Kerana apa? Kalau tulis hadis banyak-banyak, semua riwayat apa semuanya, itu orang awam tak dapat manfaat daripada. Bahkan apa ni, sedangkan orang awam ni yang sikit tu pun tak dapat manfaat. Dia tak dapat apa ni, dia tak dapat beza-bezakan sanad, riwayat dan sebagainya. Jadi baiklah dengan sedikit. Kemudian sebab kedua, beliau mengatakan pada zamannya ada orang yang dah jadikan dirinya sebagai periwayat hadis, perawi hadis, muhadditsin. Mereka sembrono dalam meriwayatkan hadis. Jadi mereka campakkan hadis-hadis daripada perawi-perawi yang lemah kepada orang awam yang tidak dapat membezakan hadis sahih dengan hadis tidak sahih. Sedangkan mereka tahu hadis itu tidak sahih. Jadi dia marah. Dan dia karang kitab ini supaya orang tak perlu lagi apa ni cari susah payah cari hadis yang sahih. Kemudian selepas itu dia teruskan menerangkan tentang hukum meriwayatkan hadis dhaif, hadis lemah. Sebab tu kalau kita dapati tulisan Imam Muslim dalam pendahuluannya, mukadimahnya, beliau jelas menolak periwayatan hadis lemah dalam semua hal secara mutlak. Baik dalam akidah, hukum mahkam, halal haram, walaupun dalam masalah fadail amal, secara mutlak beliau tidak benarkan riwayat hadis yang lemah. Jadi hadis ini Imam Muslim rahimah ta'ala berkata, wa haddatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Abu Quraib. Abu Quraib ni ialah Ibnu Abu Al-A'la. Qala haddatsana Waqi' an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah. Jadi sanad yang selalu kita jumpa iaitu Hisham ibn Urwah ibn Zubair daripada bapaknya, dari Aisyah. Yani Hisham daripada Urwah, daripada Aisyah. Qalat ja'at Fatimatu bintu Abi Khubaysin ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat ya Rasulullah inni imra'atun ustahab fala athur afa ada'u as-salat faqala la innama dhaliki 'irqun wa laysa bil haidah fa idza aqbalatil haidatu fada'i as-salat wa idza adbarat faghsili 'anki ad-dama wa salli. Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah binti Abi Hubaysh radhiyallahu anha telah datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku adalah wanita yang istihadah dan aku tidak bersih. Apakah boleh aku meninggalkan solat? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak, itu hanyalah urat. Itu hanyalah urat, yang ini darah yang keluar daripada urat, irqun. Dan dia bukan haid, bukan darah haid. Apabila datang haid, maka tinggalkanlah solat. Wa idza adbarat, apabila haid itu telah pergi, maka cucilah darah itu daripadamu dan solatlah. Baik. Jadi di sini telah kita syarahkan dahulu. Yang penting di sini adalah makna istihadah adalah daripada kalimat hadha yahud wa salih. Jadi hadha apabila air itu dah penuh. Baik, satu haud itu telaga ke apalah tempat simpanan air yang banyak. Jadi kalau ada banyak gitu, biasanya dia akan membuak, dia akan apa, melimpah. Nah, itu yang berlaku bila wanita itu sedang haid. Jadi darah dah banyak, nak tukarkan darah baru, jadi darah yang tu akan keluar. Sebab tu darah tu keluar tu baunya dan sebagainya kotor sekali. Dan ini tentu kita tahu ada sebab-sebabnya lah, tukaran darah ini setiap bulan gitu. Jadi istihadah ada tambah huruf alif sin dengan ta, jadi dia ada makna tambahan. Jadi bukan setakat haid, ni darah ni tak keluar walaupun bukan waktu haid, sama ada sebelum haid ataupun selepas haid dia keluar. Jadi fala athur, maka aku tidak bersih, bukan maknanya dia tidak mandi, tidak apa, dia busuk. Maksud dia adalah darah tu tak berhenti-henti keluar. Jadi la athur maknanya la yatawaqqaf, tidak berhenti. Apakah aku boleh meninggalkan solat? Yang ini tak perlu solat. Jadi pertanyaan ini antara sebabnya adalah fahaman mereka bahawa kalau wanita itu haid, dia tak boleh solat. Jadi ini macam darah haid. Jadi boleh tak tinggalkan solat? Tapi dia tanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, tidak. Jangan tinggalkan solat maknanya. Innama zaliki irqun. Maksudnya ini adalah darah yang keluar daripada urat. Ini keluar daripada hujung rahim lah. Bukan dari pangkal, lebih dalam rahim. Darah haid keluar daripada atas, lebih dalam dekat dengan perut. Tapi istihadah daripada bawah. Oleh kerana Nabi SAW kata daripada urat, irqun, uruk, jamak dia uruk. Dan kita tahu semua darah keluar daripada urat. Urat besar ke, urat kecil ke. Lepas tu kita nak masukkan injection apa semua, cari urat kadang-kadang. Baik. Dan kalau darah istihadah itu adalah najis, maka semua darah sepatutnya najis, sebab semua darah datang dari tempat yang sama. Itu antara istinbat ulama' ataupun dalil yang guna pakai oleh ulama' bahawa darah yang keluar daripada badan manusia semuanya najis sekali. Dan dia bukan darah haid. Jadi Nabi SAW nafikan dia sebagai darah haid. Oleh kerana itu hukumnya pun tak sepatutnya sama dengan darah haid. Hukumnya lain. Jadi apa yang kita tak boleh buat ketika kita haid, kita boleh buat ketika kita dalam istihadah. Kalau haid itu tak boleh solat, kita ketika istihadah bukan boleh solat, wajib solat. Kalau ketika haid tak boleh puasa, istihadah masih lagi wajib puasa. Dan kalau ketika haid tak boleh bersatu, yani suami tak boleh mendatangi isteri yang haid, sepatutnya bila istihadah, suami kalau nak boleh bersatu dengan isterinya. Sebab apa? Dia tak ada hukum haid di situ. Itu makna yang kita boleh ambil daripada sabda Nabi SAW, walaisa bil haidah. Ini bukan haid. Fa idza aqbalatil haidah, apabila haid tu datang, maka tinggalkanlah solat. Di sini ada kemusykilan, macam mana nak tahu haid itu dah datang? Macam mana tahu? Darah keluar juga. Jadi kata ulama, Rasulullah SAW sedang berkata dengan orang yang tahu bila haid dia datang, sebab dia ada adat kebiasaan setiap 15 bulan contohnya akan datang haid. Darah dia keluar juga, tapi dia tak dapat bezakan ni darah istihadah ke darah haid. Tapi dia tahu ni keluar pada tanggal 15, yang mana setiap 15 keluar darah haid. Jadi ini adalah tarikh datangnya haid, aqbalatil haidah. Bila gitu kita tinggalkan solat. Fa idza adbarat, apabila haid itu dah pergi, macam mana nak tahu darah masih keluar lagi? Macam mana nak tahu haid dah keluar, dah berhenti? Jadi tengok adat juga. Lalu 15 sampai 20 contohnya 5 hari. Jadi kalau dah 20 tu dah lepas haid, jadi kita tahulah bahawa haid itu dah tak ada lagi, walaupun darah terus menerus keluar. Jadi apa buat? Maka hendaklah dia cuci darah daripada dirinya. Fasili an kidam. Darah apa pula? Darah haid ke darah istihadah? Jadi tentu sekali bukan darah haid, sebab darah haid dah tak keluar lagi. Yang keluar ni sekarang adalah darah istihadah. Cuci darah istihadah. Inilah dalil bahawa darah istihadah tu najis. Kalau darah ni darah haid, darah haid dah najis, darah istihadah tak najis. Sebab sekarang yang keluar pun darah istihadah. Nabi suruh cuci. Dan asal perintah cuci sesuatu dengan air ke, itu maknanya apa? Dia najis, yang dicuci itu najis. Jadi darah istihadah pun najis. Tidak disebutkan di sini suruh mandi, tapi kita semua tahulah lepas kalau nak solat mesti nak kena mandi. Mandi apa? Mandi junub, mandi haid tu. Wasalli, Nabi SAW kata solatlah, kita tahu dia kena mandi, mandi dulu. Jadi caranya yang betul adalah hendaklah dia cuci, dan dia ataupun dia cuci maluan dan dia mandi junub. Dan kalau masih keluar lagi, dia cuci ataupun dia tutup dengan kain ke apa ke, kemudian dia boleh solat. Jadi ini tentang mandi wanita yang istihadah. Jadi wanita yang istihadah dia mandi hanya untuk haidnya, bila haidnya telah berhenti. Tetapi dia sebenarnya tidak wajib mandi untuk setiap kali solat. Yang wajib atas dia adalah mat berwuduk untuk setiap kali solat. Itu insya-Allah akan kita bahas. Dua ayat yang berikutnya, qala hadatsana Yahya ibnu Yahya qala akhbarana Abdul Aziz ibn Muhammad wa Abu Muawiyah ha hadatsana Qutaibah ibn Sa'id qala hadatsana Jarir. Jadi wa hadatsana ibnu Numair ha wa hadatsana ibnu Numair qala hadatsana Abi وحدثنا خلف ابن هشام قال حدثنا حماد ابن زيد كلهم عن هشام ابن عروة بمثل حديث وكيع وإسناده وفي حديث قتيبة عن جرير جاءت فاطمة bintu Abi Hubaysh ibn Abdul Muttalib ibn Asad wa hiya imra'atun minna. Qala wa fi hadithi Hammad ibn Zaidin ziyadatu harfin tarakna dhikrahu. Di sanad yang keduanya tu ada beberapa orang syekh. Mula-mula Yahya bin Yahya, kemudian ada Haq lagi, Qutaibah bin Sa'id, syekh yang kedua. Kemudian adalah Ibn Numair, syekhnya yang ketiga. Kemudian ada lagi satu syekh, Khalaf ibn Hisham. Empat orang syekh. Baik. Dan semuanya sampai juga kepada Hisham ibn Urwah, daripada bapaknya, daripada Aisyah radhiyallahu anha. Cuma terdapat selisih ataupun ada sedikit perbezaan daripada matannya, iaitu hadis Qutaibah dari Jarir. Ada tambahan di situ bahawa Fatimah binti Hubaysh ini adalah seorang wanita daripada kami, yang ini daripada kabilah kami. Ini kabilah Jarir. Dan di dalam sanad Hammad ibn Zaid pula terdapat tambahan, tambahan harf, tambahan huruf. Bukan satu huruf tambah. Huruf dalam bahasa Arab artinya apa? Kalimat ataupun bahasa ataupun satu satu ayat. Semua boleh kita namakan huruf dalam bahasa Arab. Kalau kita tahu yang ini, kita boleh faham kata Nabi SAW, apa ni, man qara harfan min kitabillahi falahu biha hasana wal hasanatu bi ashri amthaliha la aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf wa lamun harf wa mimun harf. Kenalah hadis Ibn Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa yang baca satu huruf daripada kitab Allah, maka dia akan mendapat dengan bacaan itu satu pahala. Dan setiap, nanti dulu, setiap satu pahala ditambah kepada 10 pahala. Wal hasanatu bi ashri amthaliha. Dan ada tambahan dalam riwayat ila sabi'i mi'ati dha'fin, kepada 700 kali pahala. Tapi aku tak katakan bahawa alif lam mim itu adalah satu huruf. Alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Baik. Jadi ada orang sangka kan yang dimaksudkan di sini huruf adalah huruf bata tu lah, alif bata tu. Siapa yang boleh perhatikan habis ini, ini bukan makna yang betul. Ini bukan makna yang betul. Sebab alif, lam, mim, banyak huruf. Alif ada alif, lam, fa. Ada tiga huruf. Lam ada lam, alif, mim. Dan enam huruf. Mim, mim, ya, mim. Sembilan huruf. Jadi alif, lam, mim, kalau nak ikut huruf yang kita ABC tu, sembilan huruf. Sebab kita tak baca alam, kita tak baca alum, ilam ke, ulum ke, apa baris awak nak tukar. Tapi kita baca alif, lam, mim. Bila kita sebut tu ada alif, lam, fa, mi, lam, alif, mim dan semuanya. Dia banyak. Jadi alif tu satu huruf. Alif ini satu perkataan. Huruf kat sini maknanya apa? Perkataan. Bukan satu huruf, bukan satu huruf. Kena perhatikan hal ini. Jadi barang siapa yang mengatakan kalau kita baca alif, lam, mim, kita dapat 30 pahala, betul ke tak tu? Tak betul. 90 patutnya. Alif satu perkataan. Jadi dia apa? Dia dah 3 huruf, 3 3 3. Jadi 9 kali 10 ya. 90 pahala, bukan 30 pahala. Ala kulihal, ada tambahan satu huruf dalam riwayat Hammad bin Zaid yang kami tinggalkan, kami tak sebutkan. Jadi huruf ni bukan satu huruf, tapi ada satu ayat. Ayat dia apa? Kau hendaklah engkau apa? Mandi untuk setiap kali solat. Untuk setiap kali solat. Riwayat ini ada dalam Al-Bukhari. Nah, bukan mandi. Wa tawaddai li kulli solat. Hendaklah engkau berwuduk untuk setiap kali solat. Tapi ia ada di dalam riwayat Bukhari. Tapi pada Imam Muslim rahimahullah ta'ala, tambahan ini tidak begitu kuat. Sebab itu dia tinggalkan. Ini ijtihad daripada beliau. Dan yang betul di sini, hendaklah seorang itu cuci darah istihadah yang keluar tu. Dan dia kalau terus menerus keluar, hendaklah letak kain dan sebagainya diikat. Kemudian dia berwuduk untuk setiap kali masuk waktu solat. setiap kali masuk waktu solat. Itu telah kita syarahkan sebelum ini. Kalau nak bagus lagi, dia boleh lambatkan solat waktu yang pertama, misalnya zuhur tu, dia lambatkan sampai hujung-hujung, dia mandi. Dia mandi, lepas tu dia solat zuhur. Nanti bila habis zuhur saja, masuk asar kan, dia tak payah nak berwuduk lagi, dia boleh terus solat asar. Jadi macam jamak, dia macam gabungkan. Jadi bila masuk maghrib pula, nak masuk maghrib pula, dia mandi lagi. Tapi dia tak solat maghrib, melainkan dah hujung-hujung. Lepas itu, bila masuk isyak, solat isyak. Jadi dah berapa kali mandi? Dua kali mandi. Tapi kalau subuh, masa dia tak ada geng untuk jamak, jadi bila nak solat subuh, dia mandi. Lagi bagus dia mandi. Jadi itu sunat saja. Lagi bersih. Jadi tidak ada dalil di sini bahawa darah itu tidak najis. Sebab Nabi SAW perintahkan untuk cuci. Cuma ia keluar darah ini, walaupun dia najis, walaupun asalnya najis itu membatalkan solat, dia diringankan kerana darurat. Kita bukan kita yang nak istihadah, tapi dah keluar ke mana, kita buat saja mana yang kita mampu. Baik. Riwayat yang berikutnya, qala haddatsana Qutaibah bin Sa'id qala haddatsana Laits ha wa haddatsana Muhammad ibn Rumh qala akhbarana Laits an ibn Shihab an Urwah an Aisyah annaha qalat istaftat Ummu Habibah bintu Jahsh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qalat inni ustahabu fa qala inna ma dhaliki 'irqun faghtasili thumma salla thumma salli. Fakanat taghtasilu 'inda kulli salah. Riwayat yang lain ada di situ, sanad yang kedua, Muhammad ibn Rumh dia berkata akhbarana Al-Layth daripada Ibn Shihab. Ibn Shihab ni siapa? Lama-lama kita hafal. Ibn Shihab adalah Imam Az-Zuhri. Ibn Shihab dia orang Quraisy, orang Quraisy yang tinggal di Madinah. Ada ulama kata orang tu, kalau zaman kita ni ada syekh besar hadis misalnya, zaman tu Imam Zuhri kira champion lah zaman tu. Lagi pula dia daripada Madinah. Semua orang datang Madinah cari apa? Hadis daripada Imam Az-Zuhri rahimahullah ta'ala. Imam hafalan dia luar biasa. Cerita sikit tentang hafalan ni. Dia yang jenis hafalan tu, bangsa kalau dengar je sesuatu, orang buka mulut baca sesuatu, melekat. Melekat bukan hari tu melekat, melekat terus, long term memory. Lagi 10 tahun dia boleh ingat. Itu peliknya Imam Zuhri rahimahullah ta'ala. Cerita yang hampir sama juga pernah diceritakan tentang Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau dia baca kitab, dia kena tutup page sebelah, sebab mata dia kalau nampak sebelah dia terus dia terhafal dia apa? Terhafal. Dia tak boleh kena baca satu-satu. Yang penting kalau Imam Zuhri rahimahullah memang terdapat riwayat-riwayat yang sahih menerangkan tentang demikian. Sebab itu ada sesuatu perkara yang harus kita hati-hati tentang riwayat-riwayat Imam Az-Zuhri rahimahullah, kerana terlampau hebat sangat dunia hafalan. Hebat sangat pun ada problem. Betul juga eh. Baik jangan hebat sangat. Hebat dah cukup, jangan hebat sangat. Kenapa? Kadang-kadang yang dia dengar tu, dia dengar bukan apa ni, daripada hadis yang sahih. Orang baca hadis contohnya, orang baca hadis, dia dalam dengar, dia boleh hafal tau dengan sanad-sanad dia sampai pada mata dia. Taruhlah lepas 10 tahun terkeluar daripada mulut dia, dia tak tahu tau yang itu bukan hadis dia hafal, yang dia belajar tau, ini hadis orang. Jadi kadang-kadang tercampur kat situ, hadis orang tercampur, orang ingatkan, dia ingatkan tu hadis dia, padahal tu bukan hadis dia. Faham hadis dia? Hadis dia yang dia cari punya, yang dia belajar punya, yang dia talaki. Ini hadis dengar kat tepi jalan, dengan sanad dia hafal. Lepas tu dia khabarkan, alamak ni masalah besar. Jadi orang ingat Zuhri riwayatkan hadis tu, jadi semua tu hadis sahih lah. sebenarnya tidak. Hadis dia hadis sahih lah insyaAllah, tapi hadis orang tak sepertinya hadis sahih. Jadi nak macam mana nak bezakan kalau dah hebat sangat ni susah ni, macam nak bezakan ini hadis dia ke bukan hadis. Dia tengok syekh dia juga. Dan satu lagi, kadang-kadang dia sebutkan siapa tu, siapa yang dia dengar, dia sebutkan tau. Kalau biasanya kita belajar, kita sebut nama syekh kita kan. Haddatsani Qutaibah bin Sa'id contoh. Kalau Imam Zuhri dia akan kata haddatsani contohnya Hisham, Hisham bin Urwah. Jadi kita tahulah itu syekh dia. Tapi kalau dia tak sebut syekh, an aja, an terus Hisham apa ni yang atas dia tu, maka kita tahulah itu bukan syekh dia. Sebab tu kata ulama Zuhri walaupun hebat, bahkan hebat sangat, bila dia kata an aja tak boleh pakai. Sebab tak tahu daripada mana dia ambil. Bukan pasal dia ni penipu, tidak. Dari siapa tu, dari siapa tu yang kita tak tahu. Pasal dia dengar terlampau banyak sangat, dia punya dengar tu dangerous. Bionik dia pun susah juga. Sebab itu kalau Mursal Zuhri dalam tarikh paling banyak sekali dalam apa, sejarah, tak boleh pakai. Itu yang ada dekat dalam kitab-kitab sejarah Muhammad Ibn Ishaq lah, Sirah Ibn Hisham lah dan sebagainya. Itu yang kena hati-hati, banyaknya daripada Zuhri. Dia dengar daripada siapa tu yang kita tak tahu. Dan asalnya ulama akan ceritakan, akan sebutkan nama syekh dia. Tapi kalau syekh tu dia tak sebutkan, ada persoalan kenapa dia tak sebutkan. Maka kata ulama, sebab dia tak sebutkan syekh tu, dia tahu syekh tu lemah, sebab tu tak tersebutkan nama dia. Itulah yang ditarjihkan oleh kebanyakan ulama. Tapi ada sebagian kata Imam Zuhri tak akan mursal kan, tak akan, tak deliskan melainkan daripada seorang yang thiqah. Tak juga, tak betul juga. Sebab dia ada yang apa, yang dia main terdengar aje, dia ambil, dia terhafal. Lepas tu dia ingatkan tu hadis dia, lepas tu dia riwayatkan. Jadi kita kena hati-hati. Bukan tu hadis orang. Jadi sekarang kita dah tahu macam mana nak trick eh, nak trick syekh, nak trick ulama senang eh. Kalau kita tahu amalan dia bagus, kita bacakan riwayat, ingatkan itu riwayat dia nanti. 10 tahun nanti dengarkan dia riwayat dia. Tak apa dah, zaman-zaman sekarang dah susah nak jumpa syekh macam itu lah. Satu nah, kita teruskan. Jadi daripada Ibn Shihab, daripada Urwah, daripada Aisyah. Jadi hadis tadi daripada Hisham, daripada bapa dia Urwah, tapi hadis ini kali ini daripada Zuhri. Menunjukkan Zuhri dengan Hisham satu tabaqah. Di sini kita dah boleh tahu. Jadi kata Aisyah, Ummu Habibah binti Jahash telah datang minta fatwa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kalimat istaftat, yang ini minta fatwa. Jadi hakikatnya bila kita tanya Nabi SAW atau siapa juga tentang hukum, maknanya kita minta fatwa. Jadi betul lah kalau orang kata Nabi SAW juga selain daripada Nabi dan Rasul, dia juga seorang mufti, dia beri fatwa. Sebab tu siapa yang jadi mufti, sebenarnya kedudukan dia adalah kedudukan Rasulullah SAW yang beri fatwa. Dia kena hati-hati. Dia berkata, sesungguhnya aku ini mustahab, wanita yang keluar darah tak berhenti-henti. Maka jawab Nabi SAW, itu hanyalah daripada urat irq, maka mandilah kemudian solat. Jadi di sini perintah untuk mandi. Perbezaannya dengan riwayat pertama, tidak disuruh cuci darahnya. Tapi tidak ada apa ni, tidak ada masalah di sini. Kita ambil makna yang lebih lengkap. Yang penting di sini lah, kata perawi, adalah beliau, yakni Ummu Habibah, mandi untuk setiap kali solat. Jadi di situ datangnya sebahagian ulama yang mengatakan wajib mandi untuk setiap kali solat bagi wanita yang istihadhah. Tak cukup nak wuduk je, mesti nak mandi juga. Kita dah sebutkan dulu dalam kelas Bulughul Maram tentang pendapat ulama tentang hal ini, wajib mandi ataupun tidak. Ini juga adalah sebahagian ataupun pendapat sebahagian sahabat. Baik, Jadi jawab ulama, Nabi SAW kita tak jumpa bila beri fatwa suruh mandi. Yang ada hanyalah Ummu Habibah tu yang mandi. Jadi mungkin ijtihad daripada beliau. Lagi kita tak jumpa nas daripada Nabi SAW, maka kita tak boleh wajibkan mandi untuk setiap kali solat. Tapi kata manhaj salaf, kita mesti ikut fahaman sahabat. Mungkin dia mandi sebab dia faham Nabi SAW suruh dia mandi. Boleh tak macam tu? Lama. Tak, kita katakan bukan semua perbuatan sahabat kita ikut. Kalau kita nak cakap perbuatan sahabat bukan hujah secara mutlak pun boleh juga. Kita masih salaf lagi. Perbuatan sahabat, pemahaman salaf, pemahaman sahabat yang wajib kita ikut bila? Bila tidak ada khilaf di kalangan sahabat ke atau di kalangan salaf tentang sesuatu masalah, baru kita kata wajib ikut. Kalau tak wajib, kita telah buat bidah lah. Oleh kerana hal ini terdapat khilaf di kalangan sahabat dan salaf, iaitu wajib ke tak wajib mandi ikut setiap kali solat, maka kita yang paling selamat kita kembalikan kepada sunnah. Kalau ada sunnahnya kita ambil, tak ada. Sama dengan kes cerita Abu Hurairah yang wuduk sampai ketiak tu lah, kaki dia basuh sampai hampir dekat betis. Oh, kita salafi mesti ikut apa? Paman sahabat. Ibnu Umar janggut dia potong setengah, kita mesti ikut ni semua sahabat. Saya cakap, ya, yeah, paman sahabat. Tapi ada tak khilaf di kalangan sahabat tentang hal demikian? Kalau ada, kita tak ambil ikut, kita ambil Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang jelas. Jadi masalah sama juga dalam masalah puasa dan sebagainya. Kadang-kadang kita jumpa sahabat buat gitu, sahabat buat gini, lepas tu kita pun dah gabrak. Bila orang kata, eh, ni sahabatnya faham, kita mesti ikut. Nanti dulu, ada tak nas daripada Nabi SAW? Ada tak nas daripada Al-Quran demikian? Ada tak khilaf di kalangan sahabat tentang hal demikian? Kita tak boleh anggap bahawa dia buat aja semua orang setuju, sahabat setuju dengan dia. Ibnu Umar radhiyallahu anhu bila buat haji, mana Nabi SAW berhenti, dia berhenti. Mana Nabi SAW tidur, dia tidur. Buang air kat mana pun, dia buang air kat situ. Adakah kita katakan mesti ikut macam itu sekarang? Ya, kita tidak. Sebab apa? Sahabat-sahabat dia tak buat macam itu. Walaupun kita tak ada riwayat bahawa mereka tegur Ibnu Umar. Faham eh? Jadi ini pemahaman ni lebih lebih mendalam daripada setakat umum. Kita ikut fahaman sahabat. Baik, riwayat yang berikutnya, qala Layth bin Sa'ad lam yadhkur Ibnu Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amara Ummu Habibah bint Jahshin an taghtasila 'inda kulli salah walakinnahu shay'un fa'alathuhi. Kata Layth bin Sa'ad, perawi tu. Tahu Layth bin Sa'ad siapa? Ulama sezaman Imam Malik, ulama Mesir tu. Orang kata dia lebih hebat daripada Imam Malik, tapi kita cuma kenal Imam Malik. Layth kita tak kenal fikih dia lah. Sebab dia tak ada apa ni, anak murid yang sambung dia punya mazhab. Tapi ni perawi hadis ni, Layth bin Sa'ad. Dia berkata Ibnu Shihab tidak sebutkan bahawa Rasulullah SAW yang perintahkan Ummu Habibah binti Jahsy agar mandi untuk setiap solat. Tetapi inilah, ini hanya sesuatu yang dia sendiri lakukan. Fa'alat huya. Jadi Zuhri faham bahawa ini bukan daripada perintah Nabi SAW. Jadi salaf sendiri tak mau ikut ijtihad sahabat sebab tidak ada nas. Jadi kita dalam masalah-masalah, bila sahabat buat gitu, sahabat buat gini, yang selamat balikkan kepada apa? Kepada Rasulullah SAW. Waqala Ibn Rumh fi riwayatihi Ibnatu Jahshin walam yadhkur Ummu Habibah. Dalam riwayat Ibn Rumh, Syekh Imam Muslim yang lagi satu tu, dia tak sebut Ummu Habibah nama dia, cuma sebut anak perempuan Jahsy. Kalau kita tengok riwayat pertama, kalau kita buka, yang datang jumpa Nabi SAW nama dia Fatimah binti Abi Hubaysh. Yang dekat sini dia sebut pula Ummu Habibah. Tapi ada riwayat tak sebut Ummu Habibah, cuma sebut binti Jahsy. Ada tak penjagaan? Sebenarnya tak ada penjagaan. Fatimah pun datang, Ummu Habibah pun dah datang. Ini cerita lain-lain, bukan cerita yang sama. Dia tak ada hal. Wahaddathana Muhammad ibn Salama al-Muradi qala haddathana Abdullah bin Wahab an Amr ibn Harith an ibn Shihab an Urwah bin Zubair wa Umrah binti Abdurrahman An Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Umm Habibata binta Jahsy khatanat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa tahta Abdurrahman ibn Auf ustuhidat sab'a sinin fastaftat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalik faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadhihi laysat bil haydha walakinnaha za'ir faghtasili wa salli. Dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Ummu Habibah binti Jahsy khatanat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khatanah, kata syarah, dia adalah saudara dara mara isteri seseorang. Jadi ipar dua ya. Ipar dua. Jadi dia adalah ipar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan ipar betul-betul lah, maknanya saudara mara. Aqarib zaujatir rajul. Nah. Jadi dan dia di bawah Abdurrahman bin Auf. Mana apa mana di bawah Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman kat atas, dia kat bawah. Maknanya dia isteri Abdurrahman bin Auf. Bahawa dia istihadah 7 tahun. Masya-Allah. 7 tahun darah tak berhenti-henti. Tak diceraikan pula oleh Abdul Rahman bin Auf. Ha, tengok. Kita sikit dia pasal aja cerai. Ha. Istihadah ni 7 tahun. Jadi dia datang jumpa Rasulullah SAW berkenaan demikian. Nabi SAW kata, ini bukanlah haid, tetapi ini hanyalah darah keluar daripada urat, maka mandilah dan solat. Jadi di sini sebut sekali lagi mandi. Tapi tak disebut suruh mandi untuk tiap kali solat. Faham eh? Jadi mandi kat sini apa dia? Mandi haid lah. Qalat Aisyah fa kana tawtasilu fi mirkanin fi hujrati ukhtiha Zainab binti Jahsy hatta ta'lu wa hundatu damil ba. Kata Aisyah, adalah beliau itu, yakni Ummu Habibah ni, dia mandi di dalam apa, bekas air kat bawah dia, di rumah saudara perempuannya itu Zainab binti Jahsy, sampailah merah air tersebut. Jadi dia cuci dekat bekas tu, sampai air kat dalam tu ni merah, dia bersihkan. Bukan mesti buat macam gini lah, zaman sekarang pakai paip apa semua tak payah lah. Tapi maksudnya hendaklah dicuci sebelum di solat. Qala ibn Shihab fa haddathtu bidzalika Abu Bakar bin Abdul Rahman ibn Al Harith ibn Hisham fa qala yarhamullahu Hindan law sami'at bi hadhihi al futya wallahi in kanat la tabki innaha kanat la tusalli. Kata ibn Shihab, aku telah ceritakan yang demikian itu kepada Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Al Harith bin Hisham, dan dia berkata, semoga Allah merahmati Hindun. Dia kalau dengar fatwa ini, kalaulah dia dengar fatwa ini, demi Allah dia menangis saja. Dan sesungguhnya dia tidak solat. Sebab apa? Istihadah. Ingatkan tak boleh solat. Kalau dia dengar fatwa ni, tentu dia tak nangis dan dia tak tinggalkan solat. Jadi ingatkan ada sahabat yang tak sampai kepada mereka. Ini bukan sahabat. Tak ingat saya siapa ni, Hindun. Kena baca balik. Tapi dia tak tahu tentang hukum istihadah ini. Nah. Riwayat yang berikutnya, haddatsani Abu Imran Muhammad bin Ja'far bin Ziyad qala akhbarana Ibrahim yani ibn Sa'ad an ibn Shihab. Tengok sana dia sikit, haddatsani. Telah Abu Imran mengkhabarkan kepadaku, yakni Imam Muslim dengar dengan dia seorang-seorang. Syekh ini baca dengan dia seorang-seorang. Lepas tu yang berikutnya, akhbarana Ibrahim. Ibrahim yakni Ibn Sa'ad telah mengkhabarkan kepada kami. Maknanya diorang dengar ramai. Itu pun Imam Muslim apa ni sebutkan. Sebab dia, kalau tak cakap nanti takut dia bohong. Tapi perhatikan dekat situ, bila Ibrahim dia sebut apa, yakni Ibn Sa'ad. Yakni Ibn Sa'ad. Ibrahim ni yakni Ibn Sa'ad. Kenapa dia tak nak cakap terus Ibrahim ibn Sa'ad? Sebenarnya banyak kali kita jumpa ni. Dia kata Ibrahim kan? iaitu lah. Yang ini iaitu itu. Kenapa dia susah-susah nak taruh iaitu? Kenapa dia taruh Ibrahim? Okay, saat telah menghabarkan aku. Aku senang ini ya. Sabarlah. Kenapa nak pakai ni? Haa, ni soalan. Kita juga jumpa macam ni dekat dalam kitab Sahih Bukhari. Banyak. Qala hadatsana Humaidi, yakni Abdullah bin Zubair. Abdullah. Dia kata yakni, yakni. Kenapa nak kena yakni? Kenapa tak nak sebut? Jadi bapak-bapak dia terus. Kenapa tambah-tambah? Siapa boleh teka? Ha? Yang ni Imran yang Muslim yang boleh. Ha, yalah, memanglah Imam Muslim yang yang Muslim yang Rawi tak sebut. Rawi tak sebut. Ah, betul. Betul. Itu jawapan dia. Bila Imam Muslim dapat sanad ni, kan? Dia kata bermula siapa? Itulah siapa nama sanad dan guru dia tu. Abu Imran ya? Ha, Abu Imran. Abu Imran guru dia. Nanti Abu Imran tu kata, qala akhbarana Ibrahim aja. Guru dia cuma cakap Ibrahim khabarkan kepada kami. Guru dia tak cakap Ibrahim ibn Sa'ad mengkhabarkan kepada kami. Jadi dia takkan nak cakap telah berkata guru aku Ibrahim bin Sa'ad mengkhabarkan kepada kami, sebab guru dia cuma cakap Ibrahim aja. Kalau dia kata Ibrahim bin Sa'ad, takut dia dah bohong. Itu yang pasal. Tapi dia ni Ibrahim bin Sa'ad. Amanah. Amanah kan? Orang macam gini nak bohong. Sengaja nak bohong dalam agama dia. Subhanallah, siapa tahu ulama hadis pengwara. Ada ini antara kelebihan Sahih Muslim. Dia punya telitinya dalam bidang sana. Jadi dia sebut ya ni Ibn Sa'ad, dia nak kasi tahu pada kita lah, pada anak murid dia yang lain, bahawa Ibrahim ni banyak Ibrahim, berlambat Ibrahim, berbanyak Ibrahim. Jadi Ibrahim bin Sa'ad, orang kenal Ibrahim Ibn Sa'ad. Kemudian satu lagi ni akhbarana, yang tadi haddatsani. Apa beza haddatsa dengan akhbara? Apa pasal nak tukar-tukar? Kan leceh. Nak hafal mana satu akhbara masuk haddatsana. Kita 3-4 hadis habis dah pening mana satu. Kadang-kadang dalam satu sana ada yang haddatsa, ada yang akhbara. Tapi kita dapat Imam Muslim rahimah ta'ala konsisten tu. Beza-bezakan akhbara, haddatsa ni. Kata ulama, haddatsa bila dengar dari mulut itu haddatsa. Kalau akhbara, dia mungkin boleh baca. Siapa baca? Anak murid baca. Ini zaman Imam Muslim rahimahullah ta'ala, diorang beza-beza kan. Syekh pula dah lain kan dia. Kalau haddatsa maknanya guru tu cakap. Tapi bukan semua kita dapat hadis guru cakap, duduk guru baca hadis tak. Kadang-kadang kita pergi kat guru, kita baca hadis guru. Guru punya buku kita baca depan dia. Guru dengar je lah. Kalau yang macam itu dinamakan akhbar. sebenarnya ni ada khilaf juga di kalangan ulama. Ada yang kata hadas lah barang ni sama je, tapi Imam Muslim rahimah ta'ala pada pandangannya dia ada beza. Kan tak sama syekh yang baca dengan anak murid yang baca. Tapi actually mana ada beza, dah kita baca bukan sorang-sorang, kita baca depan syekh juga. Nak ikutkan tak ada apa-apa lah. Ni kita talaki dengan tasmik lah kita katakan kalau Quran ni. Haa, tu dia. Tapi kalau sami' tu, aku telah mendengar, itu confirm syekh kita yang baca. Kita dengar daripada mulut syekh. Itu punya pasal eh. Baik, an Ibn Shihab an Amrah binti Abdul Rahman Aisyah qalat ja'at Ummu Habibah. Daripada Aisyah juga, dia berkata telah datang Ummu Habibah binti Jahsh ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat istuhidat sab'a sinin bi mithli hadits Amr bin Harith ila qawlihi ta'lu humratud damil ma wa lam yadhkur ma ba'dahu. Jadi sama juga dia punya makna, lebih kurang, cuma dia tak sebutkan tentang apa dia mandi untuk apa ni, mandilah dia mandi untuk setiap kali solat belakang tu. Jadi semua sama, dia mandi di bawah air ke tu semuanya sampai merah, itu semua sama. Kemudian riwayat yang berikutnya, haddatsani Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Sufyan ibn Uyainah an-Nuzhri an Amrah an Aisyah anna ibnata Jahshin kanat tustahadu sab'a sinin binahwi hadithihim. Ini hadis ni daripada Muhammad bin Musanna, guru Imam Muslim rahmatullah. Sama juga Imam Muslim duduk dengan dia seorang-seorang. Dia berkata haddatsana Sufyan ibn Uyainah dari Az-Zuhri dari Amrah dari Aisyah bahawa anak perempuan Jahsh istihadah 7 tahun seperti hadis mereka. Cuma tak sebutkan nama anak perempuan Jahsh. Dia ada 3 adik beradik, Fatimah, Ummu Habibah dengan ada satu lagi. Katanya 3 adik beradik Hamna binti Jahsh. 3 ni istihadah. Baik, wa haddatsana Muhammad ibn Rumh qala akhbarana Layth ha wa haddatsana Qutaibah ibn Sa'id qala haddatsana Layth an Yazid ibn Abi Habib an Ja'far an Iraq an Urwata an Aisyah annaha qalat inna Umma Habibah sa'alat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anid dam fa qalat Aisyah ra'aytu mirkanaha mal'ana daman. Faqala la Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umkuti qadra ma kana tahbisuki haidatuki thumma ightasili wa salli. Kata Aisyah, adalah Ummu Habibah bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang darah. Jadi darah apa tak disebutkan, kita tahu tentang darah istihadah. Berkata Aisyah, aku telah melihat bekas airnya penuh dengan darah. Yang ini banyak istihadah teruk punya. Ini 7 tahun darah keluar je. Jadi Nabi SAW berkata kepadanya, tunggulah sepanjang haid kamu menahan kamu. Yakni tunggulah hari-hari yang biasanya adalah hari-hari haidnya menahanmu, yakni menahanmu daripada solat. Kemudian hendaklah kau mandi dan solat. Ini mandi apa di sini? Mandi haid ataupun mandi junub. Kemudian dia solat. Nabi SAW tak suruh dia mandi untuk setiap kali solat. Wa haddatsani Muhammad Musa bin Quraish At-Tamimi qala haddatsana Ishaq ibn Bakar ibn Mudhar qala haddatsani Abi qala haddatsani Ja'far ibn Rabi'ah an Iraq ibn Malik an Urwah bin Zubair an Aisyah zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam annaha qalat inna Umma Habibata bint Jahsh allati kanat tahta Abdul Rahman ibn Auf shakat ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam addam faqala laha umkuti qadra ma kanat tahbisuki haidatuki thumma tasili fa kanat tasilu 'inda kulli salat. Ya, sama juga Nabi SAW suruh dia tunggu sepanjang haidnya, kemudian hendaklah dia mandi. Tetapi dia sendiri mandi untuk setiap kali solat. Ini tidak wajib. Dan tidak pula kita katakan ini adalah satu bid'ah. Cuma jangan sampai wajibkan dia lah. Kita anggap dia wajib, tu bid'ah. Walau bagaimanapun, kalau orang tu setiap kali nak solat, orang lelaki, dia mandi. Setiap kali nak solat, dia mandi. Setiap kali nak solat, wuduk boleh tak? Boleh, sunat. Setiap kali nak solat, mandi. Apa kata ulama kat ni? Sunat? Boleh? Tidak. Tiga, A, B, C. Mana satu? Boleh. Kenapa boleh? Usahakan badan. Wuduk tak cukup bersih, eh? Wuduk tak cukup bersih? Kalau tu kan kotor aja dia mandi. Balik pasar, mandi. Di setiap kali nak solat, mandi. Jadi satu kali, kongkong dia mandi 5 kali. Sunnah, boleh, tidak. A, B, C. Apa kau boleh? Sunnah boleh tak cakap sunnah? Confirm tak boleh. Kenapa tak boleh? Nabi tak buat, Nabi tak suruh. Jadi sama ada dia boleh ataupun dia bidah. Jantung niat apa? Okay, dia tak niatkan wajib lah. Kasi awak susah. Dia tak niatkan wajib. Diniatkan sunat berarti ibadah. Diniatkan sunat. Ini ibadah. Sunat, sunat Rasulullah SAW. Tak, dia takkan niatkan sunat Rasulullah SAW. Takkan buat aja. Kacau susah. Takkan buat je. Suka nak buat. Ha? Boleh? Bukan bidang, ha? Tak ada larangan. Habislah maulid. Tak ada larangan. Habis awak semua. Habis. Contoh. Ha? Tak ada contoh. So sepatutnya? Bidang? Saya cakap bidang. Jadi awak, aku nak cakap boleh. Habis awak kena. Tapi nak selamatkan kita punya mazhab, kita mesti nak kena cakap bid'ah. Tak boleh juga, itu tak adil juga. Itu dah jenis macam alu bid'ah menyesal. Dia nak selamatkan dia punya usul dalam furuk dia, terus dia dia patut ikut nak selamatkan dia punya apa? Nak selamatkan dia punya mazhab. Tak boleh juga. Kita kena nilai dengan tak sama. Ia sebenarnya hukumnya bid'ah. Sebabnya dia bukan sunnah. Dan dia bukan jenis yang mana yang kita katakan boleh, yang mana yang kaedah kita baca kemarin tu tentang sunnah tarkiyah apa dia? Sesuatu perkara yang tidak ada dalam zaman Nabi SAW. Ada tak sebab nak mandi untuk setiap kali solat? Ada tak sebab nak mandi untuk setiap kali solat? Ada kan? Nah, kalau nak cakap bersih, zaman Nabi SAW pun ada. Nak ada ni masuk juga. Dan ada halangan tak untuk mandi zaman Nabi SAW? Macam zaman sekarang sama juga. Tapi Nabi tak buat. Okey, tak apa. Sahabat-sahabat semua tak buat. Tak ada anjuran untuk buat. Begitu lama ratusan tahun, tak tahu sekarang kita nak buat. Itu menunjukkan bahawa ini bukan satu sunnah. Sedangkan mereka sebut panjang lebar tentang wuduk untuk setiap kali solat. Tapi mereka tinggalkan cakap apa tentang apa? Mandi. Sebenarnya orang cakap lah. Ini seolah-olah kita tak tahu lah, eh. Mereka tak cakap pasal mandi untuk setiap kali solat. Tak pernah kita jumpa kat mana-mana pembahasan. So menunjukkan bahawa mandi untuk setiap kali solat bukan daripada agama. Man ahdasa aw man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa rad. Siapa yang beramal amalan yang bukan daripada urusan kami, dia tertolak. sepatutnya kita tinggalkan sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat tinggalkan. Sebenarnya ini disebutkan oleh para ulama. Kalau dapat buat kajian, kalau tak selesai ini mazhab Syafi'i. Mereka tak kaji apa? Mandi untuk setiap kali salat. Mereka kata tidak. Baik. Bab wujub qada'is sawmi 'alal haidhuna shalah. Bab wajibnya mengqada'kan puasa untuk orang yang haid tetapi tidak qada solat. Jadi ini dalilnya. Kata Imam Muslim, haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani, qala haddatsana Hammad an Ayyub عن أبي كلابة عن معاذ ح وعدتنا حماد عن زيد الرشكي عن يزيد عن رش عن يزيد الرشكي عن معاذ أن امرأة سألت عائشة فقالت أتقضي إحدانا الصلاة أيام محيضها؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Jadi daripada Mu'adzah sebenarnya, bahawa seorang wanita datang bertanya Aisyah. Dia berkata, adakah seorang kami meninggal mengqadakan solat yang ditinggalkan apabila dia hari-hari haidnya? Seorang dari kami, maknanya seorang daripada kami, kami sini wanita lah. Wanita aja yang haid. Maka berkata Aisyah, adakah engkau seorang haruri? Haruriyah. Haruriyatun anti. Sesungguhnya seorang daripada kami telah haid pada zaman Rasulullah SAW. Jadi tak sambunglah maknanya, tapi kami tidak apa? Tidak qada solat. Jadi haruriyah telah disebutkan adalah satu tempat asalnya. Jauh di Kufah sana. Dan ia adalah tempat bermulanya apa ni, khawarij. Kumpulan khawarij. Jadi khawarij ni antara masalah mereka adalah mereka memahami Al-Quran dan hadis secara secara zahir tanpa merujuk kepada para ulama atau para sahabat. Dan mereka amat keras dalam hal ini. Ya, siapa yang melakukan dosa, kata mereka dosa besar lebih-lebih lagi, maka mereka telah kafir. Halal darah mereka, mereka telah murtad. Jadi itulah antara kefahaman mereka yang berbahaya. Jadi Aisyah kata, adakah engkau seorang haruri, ya, seorang yang faham hadis ataupun Quran begitu saja tanpa rujuk kepada kepada sahabat? Dan kedua adalah khawarij, antara ciri mereka adalah mereka ni berlebih-lebihan dalam agama. Itu tanda mereka. Puasa banyak, solat banyak, baik zikir banyak, baca Quran banyak, tapi sesat. Itu yang kita takut tu. Kepala dahi apa semuanya, janggut apa semuanya, wah baju dia apa semuanya, tapi sesat. Sebab fahaman dia dalam agama, dia tak rujuk kepada apa? Fahaman salah. Jadi ini dah terlampau banyak sangat nak ibadat, dah keluar haid pun nak dah keluar haid tak solat lah, lepas tu nak qada solat. Tak. Nak qada puasa macam boleh lagi, ni nak qada solat pula. Ini dah berlebihan. Kalau dirujuk kepada apa yang berlaku pada zaman Nabi SAW, sahabat-sahabat wanita tidak qada solat tapi qada puasa. Jadi ini dalil tentang hal demikian. Riwayat yang berikutnya, wa haddatsana Muhammad ibn al-Musanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Yazid qala sami'tu Mu'adzah annaha sa'alat Aisyah أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت عائشة أحرورية أنت؟ قد كنا نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن فأمرهن أن يجزين أفأمرهن أن يجزين؟ قال محمد بن جعفر تعني يقضين. Jadi sebagai tadi aku telah mendengar Mu'adzah bahwa dia yang tanya kepada Aisyah. Kita lihat sikit sanad yang kedua ni, dia kata Mu'adzah yang tanya Aisyah. Betul tak? Riwayat pertama, Mu'adzah kata ada seorang wanita tanya Aisyah, adakah satu kebohongan kat situ? Ada wanita yang tanya Aisyah, sedangkan yang tanya tu dia sendiri. Tidak ada lah, dia pun wanita dia. Sebab tu dalam hadis banyak kali kita jumpa ada seorang lelaki tanya Rasulullah SAW, tapi sebenarnya yang tanya tu dia sendiri. Dia sendiri. Kerana sebab-sebab tertentu dia apa ni, dia sembunyikan nama dia. Tak ada pasal, tak melemahkan hadis. Jadi dia tanya Aisyah, apakah seorang yang haid itu mengqadha' solat dia? Maka jawab Aisyah, apakah engkau seorang haruriyah? Sesungguhnya wanita-wanita sesungguhnya kami isteri-isteri Rasulullah SAW haid. Apakah beliau telah memerintahkan kami untuk qadha'nya? Ayat zina yakni an yaqdina. Jadi ada tak suruh? Tak ada. Jadi dalilnya ada perintah tak? Nah, itulah kita punya manhaj. Kalau tak suruh, tak boleh buat. Tapi diorang kata kalau tak suruh, tak ada dalil pula. Larangan. Tak suruh, tak larang, maknanya boleh. Wah, cantik juga. Kalau kita baca tadi, diorang punya dalil apa? Ada tak Nabi suruh? Ada dalil tak maknanya? Jadi menunjukkan asal ibadat, mesti nak kan ada perintah. Ada suruhan. Tak ada suruhan, tak boleh buat. Itu yang dinamakan al-aslu fil ibadah atau tawqifi. Jadi asal dalam ibadat tawakuf. Tawqif maknanya bukan tawakuf, mendama. Tawqif maknanya apa? Kena tunggu perintah. Tawqif. Apa makna ibadat asal? Ingat dalam masalah tawqif. Ia perkara yang apa? Yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, daripada amalan yang zahir ataupun yang yang batin. Setiap yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dicintainya, itu ibadat. Jadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala macam mana kita nak tahu dia dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala ke tidak? Sama ada Allah perintahkan. Kita tahu kalau perintahkan dia suka, kita buat. Dia suka perkara itu. Ataupun disebutkan fadilatnya, siapa buat gini dia dapat gini. Boleh? Siapa yang buat gini dapat syurga gini. Kita tahulah perbuatan tu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada ni semuanya, maka kita tahulah ini bukan ibadat. Wa haddatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an 'Asim an Mu'adah qalat sa'altu 'Aisyah فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة معاذة بتانيا عائشة كنف حيث ونطا حيث itu قضاء قواسة tapi tak قضاء صلاة. Terus Aisyah jawab, adakah kau seorang haruri ya? Maka dia berkata, aku berkata, aku bukan haruri ya. Tapi aku cuma tanya. Kata Aisyah, seorang daripada kami biasa haid. Dan kami diperintahkan untuk qada puasa. Dan kami tidak diperintahkan untuk qada solat. Itu dia, tak ada perintah. Jadi tak boleh buat. Dia tak ada cakap, tapi kalau nak buat boleh lah, tak ada perintah. Tak juga. Dan itu satu dalil juga bahawa boleh seorang alim bila apa ni, bila terdapat di situ fahaman atau puak yang apa ni yang sungsang atau menyeleweng, kita apa ni, kita keras terhadap mereka. Dan kalau ada tanda-tanda ini adalah fahaman yang salah kumpulan mana, kita cakap, kau puak itu ke kau? Itu dia. Sebab apa tanda-tanda macam apa? Macam puak sesat tu. Ni kau Qadiani ke? Contohlah, kau Syiah ke cakap macam ni? Boleh ke tak boleh? Boleh ha. Tapi bukan semua setiap kali kita buat macam tu. Tengok soalan, tengok keadaan. Dan boleh bertanya. Walaupun sesuatu perkara itu nampak macam apa ni, macam fahaman yang sesat, fahaman yang salah, kalau kita ikhlas, kita betul nak tahu. Jadi ini menunjukkan bahawa fahaman Aisyah radhiyallahu anha dan fahaman sahabat, nak tanya tu boleh. Tetapi ada perkara tak boleh tanya lagi. Kita cuma samak dan ta'at. Kita dengar dan kita ta'at. Ada benda nak tanya bolehlah. Tapi jangan tanya, kenapa solat 5 kali je? Kenapa solat subuh 2 rakaat? Kenapa tu 3? Kenapa tu 4? Kenapa tu baca kuat, tu baca pelan? Kenapa rukuk baca ni? Baca lain tak boleh? Dan seterusnya. Jangan banyak sangat tanya. Asal dia bila ada perintah syariat, ikut aja. Itu asal. Jadi jangan bukakan apa tu ruang-ruang untuk banyak sangat tanya tentang syariat. Lagi satu bab, boleh kita ambil satu bab lagi. Bab tasatturul muqtasil bisawbi wa nahwihi. Bab seorang yang mandi itu menutupi dirinya dengan baju dan yang seumpamanya. Wa haddatsana Yahya ibn Yahya qala qara'tu ala Malik an Abi Nadhr anna Aba Murrata maula Ummi Hani'in binti Abi Talib akhbarahu annahu sami'a Ummu Hani' بنت أبي طالب تقول ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة ابنته تستره بثوب. Daripada Yahya ibn Yahya, yani Yahya ibn Yahya mengkhabarkan kepada kami, guru Imam Muslim rahimahullah taala, dia berkata, aku telah baca atas Malik dari Abi Nadhr. Ini jelas lah, dia baca. Maknanya Imam Malik duduk kat depan, dia kat bawah dia, dia baca, Imam Malik dengar. Qara'tu 'ala Malik. Jadi ni satu lagi cara. Sebab kalau setiap orang satu-satu guru kena baca tadi, gila nak game. Macam Quran satu-satu dia kena baca kan. Jadi kadang-kadang orang nak ambil hadis daripada dia, orang datang kat dia baca, guru tu dengar. Itu namanya apa ni? Satu lagi jenis riwayat. Malik adalah Imam Malik an Abi Nadhr bahawa Abu Murrah maula Ummu Hanik binti Abi Talib telah mengkhabarkannya bahawa dia telah mendengar Ummu Hanik binti Abi Talib. Jadi ini adalah adik-beradik kepada Ali radhiyallahu anhu, anak kepada Abu Talib. Jadi ini sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita Ummu Hanik. Dia berkata, aku telah pergi jumpa Rasulullah SAW amal fajr pada tahun pembukaan kota Mekah, itu tahun ke-8 Hijrah. Maka aku dapati dia sedang mandi dan Fatimah anak perempuannya sedang menghijabnya ataupun menghadangnya dengan pakaian. Rasulullah mandi, dia ada dengan pakaian, yang pegang dia lah anak perempuan Rasulullah SAW. Jadi anak khidmat pada bapa, tak ada pasal. Dan itulah sepatutnya. Dan ini berlaku pada tahun pembukaan kota Mekah. Jadi Nabi SAW mandi, ada lagi riwayat lepas tu Nabi SAW solat duha 8 rakaat. Dia tak cakap solat duha lah, Nabi SAW solat 8 rakaat wazalika duha. Dan yang itu adalah pada waktu suatu sebagian ulama mengambil apa ni sebagai dalil boleh solat duha yang kedua sampai 8 rakaat pun boleh. Tapi kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sembahyang bila dah buka kota Mekah? Syukurlah terhadap nikmat Allah SWT. Idza jaa nasrullah wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Dah dapat dan nampak pertolongan Allah dan pembukaan yakni kota Mekah ni. Dan pada lihat orang ramai datang masuk Islam berduyun-duyun, maka tasbihlah memuji Allah, bihamdi rabbika bertuhanmu, dan beristighfarlah sesungguhnya dari maha menerima taubat innahu kana tawwab. Jadi Nabi SAW solat atas apa? Dasar syukur terhadap nikmat Allah SWT yang maha besar. Tak boleh disangkakan bahawa dia boleh dapat balik apa? Kembali ke Mekah satu hal, lepas tu dia boleh diberikan pertolongan oleh Allah SWT. Dia jadi ketua Mekah lah, jadi raja Mekah. Cuba bayangkan, dulu kena halau, sekarang dah apa ni? Jadi raja. Jadi ini lain tidak melainkan menunjukkan bahawa Allah SWT menolong hamba-hambanya di dunia ini, apalagi di akhirat. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. dalam surah Ghafir. Nah, balik pada hadis, ni dalil bahawa nak mandi mestilah apa? Ada sutra. Jadi jangan sampai orang nampak aurat kita. Tapi tak mestinya mesti ada dinding, pintu apa semua, mesti ada toilet. Kat luar pun boleh, asalkan apa ni? Tak, orang tak nampak dah cukup dah. Dan ini dalil bahawa Nabi SAW waktu dia mandi, dia pakai baju tak? Kalau Nabi SAW mandi pakai baju, buat apa nak tutup lagi dengan baju? Ingatkan Nabi SAW mandi tak pakai baju. So ini dalil boleh kita mandi telanjang. Kemudian makruh ke sunat? Ya, makruh ke sunat lah. Yalah, makruh ke sunat ke haram? Haram sekali, tentu sekali tidak. Makruh. Makruh pun tidak. Sunat pun tidak. Sunat pun tidak. Jadi ni mati ada antara benda yang boleh, ni bukan ibadat. Tak ada pasal. Baik. Boleh? Qala haddatsana Muhammad ibn Rumh min al-Muhajir qala akhbarana Al-Laythu an Yazid ibn Abi Habib an Sa'id ibn Abi Hind anna Aba Murrah mawla Aqil haddathahu anna Umm Hanif bint Abi Talib haddathathu annahu lamma kana 'amul fath atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa bi'a'la Makkah qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila ghuslihi فسترت عليه فاطمة ثم أخذ ثوبه فالتحف به ثم صلى ثمان ركعات صبحة الضحى. Dengan sanadnya bahwa Ummu Hanif itu datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun pembukaan kota Mekah, dan dia berada di atas Mekah, di tempat yang atas di kota Mekah, di a'la Mekah. Mekah itu kan wadi, jadi dekat selatan. Kemudian Rasulullah SAW pergi ke tempat mandinya. Maka Fatimah menutupkannya. Untuk riwayat tadi dengan baju atau dengan pakaian. Kemudian selepas mandi, dia pun mengambil pakaiannya itu dan dia menyelubungkan dirinya dengan pakaian tersebut. Jadi ini dalil, bila dah mandi basah-basah, boleh kita lap. Boleh? Lap, tak makruh pun. Sunat pun kata tidak juga. Boleh. Kemudian selepas itu Nabi SAW solat 8 rakaat subhatab duha. Di sini jelas solat ini adalah solat duha, kata perawi tersebut. Sebab subhat maknanya solat sunat duha. Jadi ini dalil menolak pendapat yang mengatakan solat duha itu tidak sunnah. Sebagaimana diriwayatkan daripada Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala, ini pendapat yang jelas lemah. Tak ada orang alim yang tak buat silap, eh? Jadi ini yang benar dalam masalah ini. Kita banyak lagi hadis-hadis menerangkan tentang sunatnya solat duha. Tapi sebagai mana kita tahu, solat duha ni bukan solat muakkadah. Tidak apa ni dituntut seperti solat tarawih, seperti solat apa? Witir, solat jenazah, seperti solat rawatib yang mengikuti yang mengiringi solat-solat wajib. Jadi jangan kita jadikan solat duha seperti solat witir pula, ataupun seperti solat-solat rawatib. Sekali-sekali ditinggalkan. Qala haddatsana Ishaq ibn Ibrahim al-Hamzali qala akhbarana Musa al-Qari qala haddatsana Zaidah anil A'mash an Salib ibn Abil Ja'd an Kuraib an Ibn Abbas an Maimunah qalat وضعت للنبي صلى الله وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم ماء وسترته فاغتسل. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي لما خبركن kepada kami baik Musa al-Qari sampai kepada Quraib daripada Ibn Abbas dari Maimunah radhiyallahu anha, dia berkata, aku telah meletakkan untuk Nabi SAW airnya dan aku telah menutupinya dengan kain gabah, maka dia pun mandi. Maimunah ni adalah isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini dalil khidmatnya isteri untuk suami. Dan mandi hendaklah tidak di depan khalayak ramai, maknanya di hijab. Riwayat yang atas tu kita baca balik. Hadatsanahu Abu Quraib qala haddatsana Abu Usama anil Walid ibn Katsir عن سعيد بن أبي هند بهذا الإسناد وقال فسترته ابنته فاطمة بثوبه فلما اغتسل أخذه فالتحف به ثم قام فصلى ثمان سجدات وذلك ضحى. Jadi dengan sanadnya, anak perempuannya itu Fatimah telah menghadangnya dengan bajunya, baju Nabi SAW. Kemudian dia mandi, kemudian dia ambil baju tersebut dan dia menyelubunginya. Kemudian dia diri dan solat 8 sujud. Yang demikian itu adalah pada waktu duha. Kalau kita tengok tertib riwayat yang paling awal, dia lagi sahih daripada yang bawah. Yang atas tadi kata jelas ini adalah solat duha, subhatat duha. Yang sini dia katakan solat 8 rakaat saja, 8 sujud dengan 8 rakaat. Tapi yang demikian itu pada waktu duha. Jadi tidak ada pertengahan di sini. Tapi ini tidak menunjukkan salat duha hanya dibataskan kepada 8 rakaat saja, tak boleh buat lebih. Tidak juga. Tidak ada khas sebenarnya. Sama macam salat malam. Perbuatan Nabi SAW semata-mata tidak menunjukkan dia wajib. Itulah yang rajih dalam masalah. Jadi contohnya Nabi SAW tiap-tiap malam dia salat tak lebih daripada 13 rakaat contohnya, ataupun 11. Maka tak bermakna kita tak boleh salat lebih daripada bilangan tersebut. Ini kita kena faham. Baik, kita dah sampai kepada bab haramnya melihat kepada aurat. Macam mana teruskan merajaah atau buat tafsir pula? Dah lama pula tak pegang tafsir, minggu. Okay, minggu depan kita ambil tafsir pula. Tukangin kata orang. Ada apa soalan? Kita tak datang kasi tahu, minggu depan kita ambil tafsir. Soalan tadi banyak. Jadi kita telah mengetahui bahawa bermajlis dengan lebih dari satu guru adalah terpuji. Tetapi apa yang harus dilakukan ketika guru-guru tersebut berbeza pendapat dalam satu masalah fikih dan hujah masing-masing, dengan hujah masing-masing, dan kita bingung manakah yang benar? Apakah nasihat antum? Jazakallahu khairan. Jadi jazakallahu khairan baik balik atas bertanya soalan yang penting ini. Kita dah beritahu kemarin bahawa adalah adat kebiasaan salaf belajar lebih daripada satu guru. Tapi kita bukan maksud belajar daripada satu guru dengan sembarang guru. Guru yang kita maksudkan sini adalah guru yang ahli. Dan ahli mula-mula tidak lah manhaj ini betul lah. Daripada golongan ahli sunnah wal jamaah, sudut muktafatnya, akidahnya, itu juga dari sudut amalannya. Kemudian dari sudut ilmunya, jika dia mengajar bidang tertentu, dia ahli dalam bidang tersebut. Tak semestinya dia adalah orang yang paling alim dalam bidang tersebut lah. Orang manusia ini berbeza-beza darajat dia dalam keahliannya. Tapi yang penting dia tahu apa yang dia cakap. Baik. Kemudian kita tahu pula, bila kita dah belajar lebih daripada satu guru, lebih-lebih lagi kalau dalam bidang sama, lebih-lebih lagi bidang fiqah, di mana terdapat khilaf banyak di kalangan ulama, maka apakah yang harus kita lakukan? Semua dengan hujah-hujah masing-masing. Baguslah, itulah tujuan kita suruh belajar dengan banyak guru. Jadi kita boleh dapat lihat perbezaan-perbezaan pendapat. Kita boleh dengar hujah berbeza-beza ni. Tapi masalahnya kenapa pula bingung? Masalah dia bingung. Jadi bingung bukan salah ustaz tu. Yang bingung awak, ustaz tu tak bingung mana pun. Jadi bingung ini adakah dia bersifat selama-lamanya ataupun yang bingung yang sementara? Diharapkan bingung ni adalah sementara. Biasanya akan bingung, memang kita tak nafikan dia akan bingung pada permulaan. Jadi apa yang harus dilakukan? Dia kena sabar dan kita doa kepada Allah SWT agar bingung ini akan dilepaskan daripada kebingungan, supaya Allah tunjukkan mana satu pendapat yang lebih kuat. Jadi dia relax dulu. Kalau dia dah tak boleh tahu, dia sabar dulu. Dia KM belajar, nanti lama-lama dia lihat balik, nanti dia nampak. Tak semestinya apa yang kita belajar 2 jam kita boleh hilang bingung kita. Betul tidak eh? Jadi kalau mabuk, pening, minum Panadol, tidur dulu tak apa. Nanti lepas tu okey pula. Jadi ni kira minum, makan Panadol dulu, tidur dulu. Nanti mungkin berapa tahun, mungkin cepat, mungkin lambat, hilang ilmu. Kalau dia terus menerus belajar, dan dia ikhlas. Tapi ada kalanya instantly kita dah nampak mana pendapat yang lebih lebih kuat. Ha, itu lagi bagus. Alhamdulillah, banyak awak punya level tu dah dah bagus. Jadi itu jika masalah-masalah yang khilaf itu adalah masalah-masalah yang tidak urgent. Maknanya kita tak perlu nak amalkan sekarang. Ini cerita pasal haji. Saya duit pun tak ada nak pergi haji. Contohnya lah. Khilaf 1, 2, 3, 4, 5, 6 pendapat. Macam-macam hujah apa semuanya. Tapi kalau bingung tak ada hal sangat. Betul tak? KIV je. Tapi kalau dia adalah tentang perkara-perkara yang urgent yang kita amalkan tiap-tiap hari, tentang wuduk contohnya, jadi kita nak tahu mana satu pendapat yang betul. Kita katakan kalau betul-betul bingung, pakai pendapat asal. Pasal asal tu yakin, yang dulu kita amalkan biasa tu, kita dah ada dalil dia apa semuanya dengan guru pertama lah, gunung-gunung tu, amalkan aja, jangan tukar-tukar dulu, sabar dulu. Sebab kita tak tukar pun bukan belum, kita belum kaji habisan, belum apa, kaji secara apa, secara tuntas. Jadi kita amalkan apa yang kita selalu lakukan tu. Jangan gabra bila tengok orang buat apa semuanya, orang cakap gitu, cakap gini. Sorry lah, saya tak faham lah yang ini semua, yang orang cakap ni semua. Saya tahu orang pun buat gini, syekh tu buat gitu, buat gini. Tapi saya tahu yang dulu punya, saya nak buat dulu. Jangan salahkan saya, saya belum faham yang itu. Awak dah yakin, awak dah faham, kawan-kawan dah faham, awak buat, saya nak buat yang gini. Okey, nanti bila saya kaji nanti, nanti mungkin saya tukar ke atau apa ke, tak apa. Pasal apa-apa, bila kita belajar dengan guru, kita dah kata guru tu apa, guru yang layak. Bukan guru sembarang. Kita belajar juga dengan dalil juga. Jadi demikian kita tak apa ni, tak mencelaru dan tak betul-betul lingung. Faham ni? Itu cara dia. Manakah yang benar? Jadi mana yang benar sebenarnya? Macam mana pun benar, kebenaran itu yang betul-betul tahu adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Mana yang betul-betul benar? Kita tidak diperintahkan untuk cari yang betul-betul benar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuma cukup untuk cari mana yang agak-agak benar di sisi Allah. Agak-agak aja. Yang ni zon lah, kalau batu zon cukup. Jadi kalau dalil dia betul-betul nampak macam sama, ini hadis sahih, ini hadis sahih, ini pun jelas hadisnya, ini pun jelas hadisnya, tapi tuduh bercanggah, macam mana kan? Kita amal dia akan dulu dipakai sampai kita nampak. Tetapi di situ terdapat beberapa, kalau kita dah terpaksa juga nak ikut, maka kata ulama ada pembahasan panjang, kita ikutlah guru yang paling alim. Seperti orang sakit, ada dua doktor, satu specialist, satu baru naik jadi buka klinik GP. Umum dah dia, tapi tak specialist. Tapi dia layak tak yang GP ni? Layak, dapat dah apa semua. Dia kata macam gini, kita pergi kat specialist, kata lain. Sekarang awak nak pakai mana? Specialist lah. Tak ada orang akan pakai GP tu kan? Ha. Nak baiknya pasal. Jadi yang ini kata ulama boleh. Dalam masalah agama, kalaulah kita tahu yang itu lebih bagus, lagi lama mengajar apa semuanya, lagi hebat, yang dia ni kurang sikit tapi dia pun layak, maka kita ambil yang lagi hebat. Kalau nak cerita pasal ini panjang lebar, kalau dua pendapat, satu kata halal, satu kata haram, ada ulama kata ambil yang halal ke yang haram. Kalau dia semua dia sama lah, ni specialist, ni pun specialist, ni 20 tahun dalam apa ni bisnes, ni pun 20 tahun dalam bisnes, nak ambil halal ke nak ambil yang haram? Tak ada, ni dah terpaksa nak buat, hari-hari nak kena buat, ni dah sakit mesti nak makan ubat, nak bedah ke tak nak bedah. Dia ni kata bedah, dia kata jangan bedah. Ada ulama mengatakan kita ambil yang haram sebab dia lebih hati, tapi itu pun tak semestinya juga. Yang penting maksud daripada berhati-hati dalam agama tu tetap ada warak, yang ni maksudnya warak. Tengoklah masalah dia, kalau masalah tentang halal haram, yang ni makanan minuman apa semuanya, mungkin kita anggap dia sebagai haram dulu, boleh juga. Tapi kalau begitu juga dalam masalah ibadat, kita berhati-hati lagi bagus. Misal tu batal ke tak batal contohnya. Dua-dua specialist, satu kata batal, dua kata tak batal. Kita ambil yang lebih selamat. Batal lah, tak apa batal. Lebih selamat, jaga kita punya agama. Boleh? Jadi banyak sebenarnya permasalahan kat situ. Kemudian kalau dua-dua sama-sama specialist, tapi satu tu lebih soleh, lagi banyak ibadat daripada yang satu, ilmu sama, awak nak ambil yang mana satu? Nah, ambil yang lebih soleh. Sebab orang soleh kemungkinan besar dia dapat taufik daripada Allah SWT, dapat apa ni, pendapat yang benar. Boleh? Boleh, memang boleh. Lebih soleh tu lebih rasa-rasanya boleh dapat taufik daripada Allah SWT, dapat pendapat yang benar. Ada satu kisah, ada seorang datang kepada orang alim, lupa nama dia, silap dia tak tulis. Jadi dia kata, siapa yang kau nasihatkan aku belajar ataupun tanya bila kita ada masalah selepas kau dah tak ada lagi, wahai syekh? Jadi syekh tu kata, belajarlah dengan fulan yang fulan. Fulan yang fulan ini tak adalah ulama besar mana pun apa semuanya. Kenapa pula kita tak, kau suruh kita belajar dengan fulan yang fulan ni? Kata syekh ni, kerana dia orang paling soleh kat dalam negeri ni. Kau pergi dengan dia. Apa maksud dia? Kadang-kadang betul ke tak betul fatwa tu, tepat ke tak tepat, bukan hanya tentang ilmu ni, banyak hafal ketika pendapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, macam kita belajar kat Belumuan, bukan lagi banyak pendapat lagi bagus, tidak juga. Buat apa kalau tahu banyak-banyak tapi dia punya, dia punya apa, fikir dia tak betul juga. Tapi kalau orang tu soleh dan dia ada ilmu yang cukup, boleh kerana kesolehan dia tu mungkin apa ni, Allah tunjukkan yang mana yang betul daripada khilaf ini. Jadi itu juga satu, satu perkara. Ada pun istihara tu, itu cerita lama tu, tak tak boleh pakai istihara. Ha, kita ada kaedah-kaedah ni lebih bagus daripada istihara. Istihara tu agaknya last sekali tu. Dah tak ada lagi murajihat, dah tak ada lagi pertimbangan lagi. Istihara ni bahaya. Bahaya kadang-kadang. Kita belum tanya lagi dia ni macam mana kedudukannya dalam ilmu apa semuanya. Dia kasi satu pendapat, ada pendapat lain yang lain. Tak tahu dia, kita istikharah. Padahal kalau kita tanya, kita tahu dia ni banyak salah sebenarnya. Ya ke tidak? Jadi dulu mazhab tu, dia tukar mazhab ni, tukar mazhab ni. Habis tak tahu dia, kita nak ikut dia. Kita istikharah lah. Tak boleh. Dia kena ada kita punya step-step dulu. Ni semua ada disebutkan dalam bab usul fiqh tentang taklid. Ni semua dalam bidang apa? Taklid. Bila boleh taklid? Dan apa yang kita buat bila apa ni? Bila ada perbezaan pendapat tentang apa? Mufti-mufti tu. Kalangan mufti-mufti. Nah. Sebenarnya satu perkara, bukan fiqh saja yang ada khilaf, banyak. Semua benda ada khilaf. Banyak ke tak banyak, mungkin kita tahu, tahu ke tak tahu. Dalam nahu pun ada khilaf. Saya dah belajar tahu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ada kiraat Inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Kalau saya tahu, tahu juga. Dan kadang-kadang kita kata lam ya'tika. Kita boleh baca lam ya'tika. Sikit lah. Buat cerita sikit. Ini kalau ikut popular pendapat spesialis juga, pendapat jumhur lah, salah ni. Betul tak? Siapa dah belajar tahu kan? Salah, wrong. Ni kat sekolah orang tulis macam ni, salah. Sebab dia taruh ya ni. Jadi yang betulnya apa? Yang betulnya kena buang dia punya ya. Ini hasmillah, macam saya dindam. Kedudukan dia apa? Majzum. Ini tak popular, silap juga. Tapi boleh. Banyak cerita. Siapa kata KK saja dia silap? Semua benda nanti ada silap. Akidah ada silap, itu ada silap semua. Masyur atau tak masyur, kita tahu ataupun kita tidak, tidak tahu. Bingung akan tetap datang. Jadi maknanya nak belajar tu mesti kita kena sedia untuk hadapi kebingungan. Siapa tak sedia untuk bingung, jangan belajar lah. Jadi bodoh tak bingung, kenal. Lembu mana bingung? Kepala suruh pergi sana, pergi je lah. Ha. Tak payah nak istihar, rumput tu bagus ke rumput tu bagus? Nak kena tarjih lah. Rumput ni bagus sikit lah agaknya. Rumput ni tidak. Tak payah susah-susah. Tuan suruh jalan tu, jalan. Macam tapi mesti nak bingung. Itu sebab kena sabar. Nabi Musa AS pun bingung bila nak belajar dengan Khidir. Bingung tak bingung? Dia punya bingung lagi dahsyat. Allah suruh belajar dengan dia. Allah suruh belajar dengan Khidir. Sudah jumpa Khidir, jalan penat-penat. Dah jumpa. Okey. Syaratnya adalah kau jangan tanya. Macam mana nak tahu ilmu? Tak boleh tanya. Kau tengok je apa kuat. Kau jangan tanya sampai aku sendiri yang kasih tahu. Bila tu? Besok, lusa, lepas satu semester, tak ada. Entah-entah lepas apa? Lepas 10 tahun pun dia tak kasi tahu. Kena sabar. Tapi Musa AS kata apa? Kau akan dapati aku seorang yang sabar. Cik, confident aku boleh sabar. InsyaAllah. Dia tak cakap insyaAllah pun. Kalau saya tajid, ha betul dia kata insyaAllah. Kalau saya tajid dulu ni, insyaAllah. Sabira. Ha, wala a'tilaka amra. Aku tak akan apa? Langgar apa kau punya perintah. Jadi baru mula-mula je dia dah dapat tumpang apa perahu free. Kali tiba-tiba dia kejap ni bocorkan perahu. Itu dia tak boleh sabar. Dia marah, kenapa kau buat begini? Patut jangan tanya dulu kan, dia terlupa. Kali guru jawab tak? Guru tak jawab tau. Kan aku dah kata jangan tanya. Oh sorry, aku terlupa. Aku takkan tanya. Kepada yang kedua lagi teruk. Nampak budak lelaki, budak mana buat dosa, sebab dia bunuh cold blood. Dia pun dah waspada. Aku disuruh belajar dengan pembunuh ke murderer ni? Kalau ikut syariat aku, habis dia kena kisos. Habis aku suruh aku jadi anak murid dia, macam mana ni? Dia katakan, aku kata jangan kau tak sabar nanti. Okey. Aku terlupa lagi, minta maaf. Lepas sini kalau aku tanya lagi, dah. Kau boleh tinggalkan aku lah lagi. Aku dah tak boleh belajar dengan kau. Yang ketiga, itu yang kita rumah yang roboh tu. Rumah roboh. Penduduk kampung pula semua pelukik tanah apa? Tanah layan mereka sebagai Ibnu Sabi. Dan itu dalil bahawa boleh kita minta-minta kalau kita perlu. Kan dia minta makan, minta apa semuanya kan? Diorang tak nak. Dan ini guru siapa? Graduate University Doktor Profesor Nabi tau. Minta orang tak kasih. Nabi minta orang kampung tak kasih. Nak ajar kita apa? Kalau Nabi boleh diuji lah macam ini, apa lagi kita? Kita jangan, kita dah bagus saja, semua kita mesti dapat. Kabar-kabar first class, hotel, five star, makan semua, buffet, apa semuanya. Oh, baru aku boleh bersyarah. Ada ke gitu? Lepas tu sekat tu jam, sekian-sekian banyak. Dekat 8 minit aja rebak rebu semuanya dah terbang balik. Minta sana, minta sini. Mesti dapat. Tak ada Nabi Musa dengan Nabi Khidir minta tak dapat apa-apa. Jadi bila rumah tu roboh, dia Khidir tu start nak buat betulkan. Nak betulkan bukan senang. Tentu kan ditanya pula. Tapi sekali yang tanya yang terakhir tu, Dia ada beralah sikit. Qala law syikta la takhadza alaihi ajra. Kalau kau tak, kau ambil lah upah buat kerja. Dia tak tanya kenapa kau buat ni, kenapa kau tak ambil upah buat kerja ni. Maknanya dia tak suka lah buat kerja ni. Buat penat je, tak buat apa buat kerja ni. Orang kampung ni semua tak bagus punya. Dah, inilah kira aku bank ni orang lain. Ini adalah perpisahan antara aku dan engkau. Dan sekarang aku akan beritahu apa yang kau tanya-tanyakan tadi. Kau tak sabar tu. Dia ceritakan satu, dua, tiga. Jadi bingung tak bingung Nabi Musa AS? Bingung, lebih teruk daripada kita saya rasa. Dan masalah fikir apa semua. Baru satu guru dah pening. Yang tadi berapa guru? Banyak guru kan? Jadi itulah maksud dia. Nak belajar mesti bersedia untuk bingung. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi wa sallam.